Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جماعة بحرمتي رحمكم الله، di pertemuan malam hari ini kita melanjutkan kembali dari risalah Al-Masail Al-Mufidah Lil Hayati Sa'idah, mengenai wasilah-wasilah yang bermanfaat yang bisa menggapai kehidupan bahagia. Masuk kepada sebab ke-18. Qala Asy-Syaikh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, عدم طلب الشكر إلا من الله. Sebab ke-18 dari terwujudnya kehidupan yang bahagia adalah tidak menuntut balasan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, artinya ketika kita berbuat baik, kita memberikan bantuan, kita ya bersedekah, berinfak dan yang sejenisnya, maka jangan sampai kemudian kita mengharapkan balasan dari pihak yang telah kita berikan sedekah. Jangan kita mengharapkan yakni terima kasih darinya, tapi jadikanlah yang terdapat dalam kalbu kita semata-mata mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qal wa min anfa'il umur li tardil ham, di antara perkara yang paling bermanfaat untuk mengusir kesedihan, antuwattina nafsaka ala alla tatluba syukra illa minallah, yaitu kamu siapkan jiwamu untuk tidaklah mengharapkan balasan, tidaklah menuntut dan menginginkan balasan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita memang mengharapkan balasan dari manusia untuk setiap kebaikan-kebaikan kita, ini yang akan menyiksa hati kita. Dimana kita dapati ternyata si fulan, saya sudah berikan ini, ternyata balasan dari dia tidak sesuai harapan. Yang itu sudah saya berikan ini, balasan tidak sesuai harapan, kita akan tersiksa. Tapi kalau kita betul-betul ikhlas di dalam memberikan bantuan tadi, apapun wujud bantuan tadi, harta, pikiran, tenaga, waktu, kalau kita mengharapkan balasan dari Allah semata, maka tidak ada yang tertukar. Ketika kita ikhlas mengharapkan ridha Allah, pasti Allah akan balas. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ wala nadartum min nadrin fa innallaha ya'lam. Infak apa saja yang kamu keluarkan, nadar yang kalian nadarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Yaitu Allah tahu dan akan membalasnya. Tercatat, tidak ada yang tertukar, tidak ada yang keliru, tidak ada yang salah. Pasti Allah akan balas. Nah, tapi kalau kita mengharapkan balasan dari makhluk, memang demikianlah manusia, yakni lupa dan lalai daripada kebaikan orang. Jangankan kepada sesama, kepada sang Khalik yang senantiasa mencurahkan nikmat-nikmatnya. Allah firmankan, wa qalilun min ibadiyash syakur, sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Jadi demikianlah memang tabiat manusia. Sehingga barakallahu fikum, kalau kita di dalam setiap berbuat baik itu kita harapkan balasan yang setimpal dari orang tersebut, artinya saya baik ya dia harus baik, kita akan sering kecewa. Tapi kalau kita ikhlas, walaupun balasan dari orang itu tidak sesuai harapan, kita yakin Allah pasti telah mencatat amal kebaikan kita dan tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Fa'idha ahsanta ila man lahu haqqun alaika aw man laysa lahu haqqun. Jika kamu berbuat baik kepada orang yang baginya ada hak atasmu atau tidak ada baginya hak, artinya kita berikan kebaikan ke orang yang kita memang ada hutang budi dengan dia ataupun yang tidak, kita berikan kebaikan padanya. Fa'lam anna hadhihi mu'amalatun minka ma'allah. Ketahuilah perbuatanmu tadi adalah mu'amalah dirimu dengan Allah. Nah, artinya kenapa saya berikan bantuan kepada dia? Ini mu'amalah antara saya dengan Allah, karena ini adalah memenuhi syariat Allah untuk membantu orang yang tidak apa, yang punya kebutuhan, yang fakir, yang miskin. Untuk bantuan kita bantu dia. Ini mu'amalah minka ma Allah, mu'amalah darimu bersama Allah. Bukan karena tadi mengharapkan adanya balasan dari dia, tidak ada tendensi lain selain mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fala tubali bisyukri man an'amta alaihi, sehingga kamu pun tidak menaruh perhatian terhadap balasan dari orang yang telah kamu berikan kebaikan kepadanya. Nah, jadi dia berterima kasih ataupun tidak sama bagi saya. Dia mau terima kasih dengan dia tidak, itu bagi keikhlasan kita jangan sampai berbeda, harusnya sama. Karena kita di dalam memberikan bantuan ikhlas karena Allah, sehingga dia mau berikan balasan ataupun tidak, bagi hati kita tetap sama. Kama qala ta'ala fi haqqi khawasi khalqih, sebagaimana Allah firmankan mengenai orang-orang khusus dari makhluknya, dari hamba-hambanya, dalam surah Al-Insan ayat yang ke-9, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura, hanya saja kami beri makan kepada kalian liwajhillah, semata-mata mengharap wajah Allah. Kami tidak menginginkan dari kalian balasan ataupun terima kasih. Nah, ini jadi ikhlas semata-mata mengharapkan wajah Allah. Ada fakir, ada miskin, kita beri. Ada orang butuh bantuan dengan tenaga kita, kita bantu. Kita butuh dengan fikiran kita, kita berikan solusi, kita bantu. Mu'amalah kita dengan Allah. Sehingga dengan hati yang ikhlas seperti itu, tenang. kita akan tenang apapun nantinya balasan dari orang tersebut. Tapi kalau sekali lagi harapan kita semata-mata balasan dari dia, ucapan terima kasih dari dia, kita akan sakit hati ketika jawaban tanggapan dari dia tidak sesuai harapan kita. Di sisi lain, ya, seringnya kalau kita tidak ikhlas, kita mengharapkan balas budi dari dia, itu seringnya kita akan mengingat-ingat kebaikan kita dan akan mengungkit-ungkit. Dulu kamu sudah saya beli ini, kamu sudah saya kasih ini, kamu sudah saya bantu ini. Nah, padahal, ya, kita mengungkit-ungkit perbuatan baik kita itu bisa membatalkan pahala sedekah kita itu. Dalam Al-Baqarah Allah Ta'ala firmankan, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adha. Wallahu ghaniyyun halim. Ucapan yang baik, pemberian maaf, itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan tindakan menyakiti. Ya, jadi kita itu enggak memberi bantuan, tapi ucapannya baik, memberi maaf, itu lebih baik daripada kita beri sedekah, tapi ya tba'uha ada, diiringi dengan tindakan menyakiti. Dengan diungkit, dengan disebut-sebut, kamu dulu saya beri ini, kamu dulu saya bantu ini. Wallahu ghaniyyun halim. Allah yang Maha Kaya, Maha Lembut. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtiru shadaqatikum bil manni wal adha. Sehingga kemudian Allah firmankan setelahnya, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan sedekah-sedekah kalian dengan menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit dan memberikan gangguan tadi, menyakiti. Jangan. Jadi bisa membatalkan pahala sedekah kita justru kalau kita ungkit-ungkit, menyakiti, menyebut-nyebut kebaikan-kebaikan kita kepada orang lain tersebut. Kemudian Syekh di sini semakin menekankan permasalahan ini, wa yata'akkadu hadza fi mu'amalatil ahli wal aulad. Waman qawiya ittisaluka bihim. Semakin ditekankan permasalahan ini, yaitu kita jangan mengharapkan balasan, ucapan terima kasih dan seterusnya tadi, semakin ditekankan hal ini di dalam bermuamalah dengan keluarga, dengan anak-anak dan orang-orang yang memang punya hubungan yang kuat denganmu. Artinya semakin dekat hubungan kita dengan seseorang, dengan keluarga, istri kita misalkan, ini harus lebih-lebih lagi ditekankan. Artinya jangan kita terus ingat-ingat kebaikan kita, sehingga suatu saat diungkit-ungkit, kamu wahai istri lupa bang, dulu minta ini saya beri, dulu kamu butuh ini saya kasih, akan menyakiti dia. Jadi walaupun mungkin, mohon maaf, istilahnya keluarga belum bisa maksimal di dalam berkhidmah kepada suami, nasihati saja dari sisi itu, jangan kita ungkit-ungkit kebaikan kita. Karena kan kewajiban istri khidmah kepada suami. Nasihati saja bahwa sebagai istri bentuk taatnya dia kepada Allah juga dengan mentaati suami, begini. Tidak kemudian kita ungkit-ungkit. Nah, kamu dulu begini, saya yang ngasih. Kamu dulu begitu, saya yang bayarin. Kamu dulu begini. Nah, maka ditekankan di sini. Ini akan menyakiti ketika kemudian menyebut-nyebut dan mengungkit-ungkit pemberian tadi. Barakallahu fiik. Juga kepada anaknya. Ya, kalau kita yang menasihati anak untuk berbakti, nasihati saja. Sampaikan ayat, sampaikan ya hadis yang memang memerintahkan anak untuk berbakti. Tidak perlu kita sebut-sebut kebaikan kita kepada putra putri kita. Nah, Jamaah yang kami hormati rahimakumullah, perhatikan di sini, ini tinjauannya bagi kita yang berbuat baik. Yaitu apa? Jangan harapan kita agar diberi terima kasih, agar dibalas. Tapi ketika tinjauannya kita sebagai pihak yang diberi kebaikan, kita wajib untuk membalas kebaikan-kebaikan itu sesuai apa yang kita mampu. Jadi tinjauannya sendiri-sendiri, jangan dibalik. Ya kan, jangan dibalik. Kita sebagai pihak yang diberi terus, ya kan kalau dia ikhlas, saya gak perlu balas. Apalah, saya gak perlu balas dia. Nah, kalau kita sebagai pihak yang diberi bantuan, tenaga, pikiran, harta, kita harus menjadi orang yang pandai berterima kasih, memberikan balasan bagi orang yang berbuat baik ke kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u." Barang siapa berbuat baik kepadamu, maka balaslah dia dengan yang setimpal, dengan yang sama. Fa in lam tajidu, ya. Jika kalian tidak mendapatkan, yaitu enggak bisa ada harta misalkan untuk membalas, fad'ulah, doakan dia, hatta qadra'aitum kafa'tumuhu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sampai kamu berpandangan bahwa kamu telah bisa membalas dia. Nah, jadi barakallahu fikum, di situ kita disyariatkan kalau ada orang berbuat baik ke kita, fakafi'u, balas dengan yang sepadan. Kalau kita tidak bisa, doakan terus dengan kebaikan. Doakan, doakan, doakan sampai kita merasa sepertinya sudah bisa. Saya membalas budi untuk si fulan dengan berbagi kebaikan-kebaikan dia. Nah, ini bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudut pandangnya jangan sampai dibalik. Ya. Kalau kita sebagai pihak yang memberi, betul, kita harus lupakan jasa-jasa kita, jangan diungkit-ungkit, jangan disebut-sebut. Kita ikhlas beri, beri, beri. Tetapi bagi pihak kita sebagai pihak yang mendapat kebaikan, kita harus menjadi seorang yang pandai-pandai membalas kebaikan orang. Baik, berikutnya. Diingatkan oleh beliau, famata waqtanta nafsaka ala ilqa'i syukri anhum faqad arihta wastarahta. Ya, kalau kamu bisa menyiapkan jiwamu untuk ya memberikan kebaikan kepada mereka meskipun tanpa balas budi dari mereka, sungguh kamu akan mendapatkan kelapangan jiwa, kelapangan dada. Akan lapang hati kita kalau kita di dalam memberi tadi sudah kita siapkan jiwa kita. Intinya kita memberi ikhlas, muamalah antara aku dengan Allah, sudah, kita akan lapang, los gitu. Karena yang penting saya sudah melaksanakan apa yang Allah perintahkan, membantu sesama. Ya kan? Baik. Kemudian Syekh di sini berpindah kepada permasalahan yang lain, walaupun di sini tidak disebutkan sebagai judul tersendiri. Nah, beliau menyebutkan qala rahimahullah, wa min dawa'ir rahah, termasuk hal-hal yang bisa mendatangkan kelapangan, ketenteraman, ketenangan, akhdzul fadha'il wal 'amal 'alayha, memilih sesuatu, perkara-perkara yang utama serta mengerjakannya, bihasabid da'in nafsi, sesuai dengan dorongan yang ada dalam jiwa, dunat takalluf alladhi yuqliquka, tanpa memberat-beratkan diri yang bisa membuat kamu resah dan sedih. Wa ta'udu ala adrajika khaiban min husulil fadilah, yang akan kalau akan kembali dalam keadaan gagal, tidak bisa mendapatkan keutamaan tersebut. Haitsu salakta at-tariqa al-muldawi, di mana kamu menempuh jalan yang berliku. Wa hadza min al-hikmah, dan ini termasuk hikmah. Jadi di sini dibimbing oleh Syekh rahimahullah di dalam kita memilih al-fadha'il, memilih amalan-amalan yang utama, kemudian kita mengerjakannya, hendaknya yang sesuai dengan dorongan jiwa. Artinya yang kita itu apa ya, senang, mudah di dalam mengamalkannya, yang tidak perlu takalluf, tidak perlu memberat-beratkan diri, yang itu akan membuat kita resah, sedih. Amal keutamaan kan banyak. Ini. Nah, kita pilih mana yang sesuai dengan dorongan jiwa kita, sehingga kita ketika melangkah untuk mengamalkannya enak. Tidak ada takalluf, tidak ada kita harus memberat-beratkan diri dan susah, karena mudah, sesuai dengan dorongan jiwa kita. Baik. Faedah ini wallahu a'lam terambil memang dari bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam banyak hadis ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai ayyul amal ahabbu ila Allah, amal apa yang paling dicintai di sisi Allah, jawaban beliau ya kan berbeda-beda. Pernah dalam satu hadis jawaban beliau adalah sholat pada waktunya. Kemudian apa? Birrul walidain. Kemudian apa? Jihad fi sabilillah. Dalam hadis yang lain beliau ditanya, ayyul amali afdal, amal apa yang lebih utama? Jawaban beliau, alaika bisyam, hendaknya kamu perbanyak puasa. Ya kan, dalam hadis yang lain ketika ditanya, amal apa yang paling afdal? Jawab beliau, haji yang mabrur atau umrah. Beda-beda. Nah, dari situ para ulama mengambil pelajaran faedah, kenapa jawaban Nabi beda-beda ketika ditanya amal apa yang paling utama. Ulama terangkan ini karena jawaban beliau sesuai orang yang bertanya. Ini memang bagi dia yang paling utama puasa. Maka dia jawab oleh Nabi, alaika bisum, kamu perbanyak puasa. Ya. Yang ini karena orang yang begini-begini, dijawab demikian sesuai kondisi orang itu. Maka dari situ berarti apa? Terambil faedah sebagaimana yang tadi disinggung oleh Syekh, kita kalau memilih amal yang di situ fadhail, keutamaan, lihat mana yang sesuai dengan ya bihasabid da'in nafsi, sesuai dengan dorongan jiwa kita, mana yang mudah, yang gampang, sesuai dorongan kita, itu kita kerjakan. Ada yang mungkin memang tadi puasa, karena fisiknya bagi dia puasa itu mudah saja. Ya sudah, perbanyak puasa, puasa sunnah, puasa sunnah. Ada yang karena dia memiliki kelapangan dunia, harta, ya sudah dari sisi itu, sedekah, memberikan bantuan, wakaf, dan seterusnya. Ada yang dari sisi dia kuat baca Quran, dia sudah perbanyak baca Quran. Masing-masing orang mana yang mudah bagi dia, di situ dia kerjakan, dia perbanyak amal di situ. Barakallahu fikum. Ini untuk akhirat demikian. Untuk dunia pun kata sebagian pihak juga seperti itu. Katanya kan kalau mau nyari kerjaan apa yang paling pas buat orang kan yang sesuai passionnya. Sehingga ya enak aja dia kerja di situ. Yang kata orang dia siap mencurahkan waktu dan tenaga di situ walaupun enggak dibayar. Masya Allah. Jadi enak hidupnya, enggak ada takalluf. Tapi kalau dia memilih pekerjaannya yang enggak sesuai dengan anunya, dia kan tersiksa. Berat. Begitu. Maka subhanallah bimbingan beliau termasuk yang bisa mendatangkan rohah dari dia, dadanya lapang, tenang, tentram tadi. Baik, pilih segala aktivitas dari bihasabid da'i nafsi duna takalluf allati allazi yuqliquka, sesuai dengan dorongan jiwa yang di situ, berarti tanpa ada nanti memberat-beratkan diri yang akan membuat kamu resah dan sedih. Nah, ini bimbingan dari beliau rahimahullah. Kemudian perkara berikutnya juga ini agak sedikit apa berpindah. Beliau menjelaskan setelahnya, wa antattakhidha minal umuril kabira umuran safiyatan hulwatan wa bidzalik yazidu safa'a adzat yazidu safa'an lidzati wa tazulu al-aqdam. Dan untuk kamu memilih dari perkara-perkara yang dikatakan itu sebagai sesuatu yang buruk, musibah, ketika mendapati hal-hal yang buruk atau musibah tadi, kamu ambillah di situ suatu hal yang bermanfaat, yang manis, yang dengan itu akan bertambah kelezatan atau kenikmatan hidupmu, dan hilanglah ya kesedihan. Jadi artinya barakallahu fikum, dari kejadian yang itu bisa dikatakan musibah, kejelekan, keburukan, itu pasti di balik itu ada sesuatu yang manis sebenarnya. Ada kebaikan di situ. Ambillah poin itu. Titik itu kamu ambil sebagai pelajaran, sehingga akan bertambah rasa lidahnya, tenang, tentramnya tambah. Hilang pula kesedihan dan musibah tadi. Nah, artinya kan kita sering ketika mendapati sebuah musibah, itu fokus kita kepada buruknya tadi, yang buruk, yang jeleknya tadi, sehingga akan terus sedih tadi menimpa diri kita. Tanpa dan justru mengesampingkan hal-hal positifnya. Di situ beratnya. Baik, makanya dibimbingkan di situ, pilihlah dari musibah tadi perkara yang di situ manis bagimu, sehingga kenikmatan hidup akan bertambah dan kesedihan pun akan hilang. Nah, jadi dari situ kita dibimbingkan, kalau ada musibah, kejadian buruk, ambillah hikmahnya, mana yang itu kebaikan, fokuskan pikiran kita ke situ, sehingga kita bersyukur, alhamdulillah, dari sisi ini saya dapat kebaikan, dan hilanglah beban kesedihan yang lainnya. Taib. Yang ke-19. Beliau rahimahullah mengatakan, as-sa'yu li tahqiqil umuri nafi'ah, berusaha untuk mewujudkan perkara-perkara yang bermanfaat. Berusaha untuk mewujudkan perkara-perkara yang bermanfaat. Ij'al al-umura nafi'ata nusba 'ainayka wa'mal 'ala tahqiqiha. Jadikanlah perkara-perkara bermanfaat itu di hadapanmu dan berusahalah untuk mewujudkannya. Jadi intinya di sini dibimbing oleh beliau rahimahullah, kita dalam menjalani hidup untuk menitik beratkan pikiran kita kepada hal-hal yang bermanfaat, baik itu urusan agama kita ataupun dunia kita, apa yang bermanfaat, kemudian setelah itu berusaha mewujudkannya. Ya kan? Makanya Nabi sabdakan dalam sebuah hadis, ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah wa la ta'jaz. Bersemangatlah untuk hal-hal yang bermanfaat bagimu, mohonlah pertolongan pada Allah, jangan kamu merasa lemah. Jadi seorang muslim itu menjalani hidup bagaimana, yang penting manfaat buat saya apa? Manfaat agama, manfaat dunia, manfaat agama, manfaat dunia itu. Sibukkan pikiran kita untuk memikirkan hal-hal yang bermanfaat, kemudian amalkan, artinya berusaha mewujudkannya. Wala taltafit ilal umuri dharrah. Jangan kamu menoleh kepada hal-hal yang itu bermudarat. Artinya pikiran kita jangan sampai justru melenceng gitu, menoleh kepada hal-hal yang memudaratkan. Artinya memikirkan hal-hal lain. Apakah itu yang meratapi musibah, meratapi masa lalu, ya kan? Hal-hal yang tak bermanfaat, justru bermudarat. Ini jangan sampai, jangan sampai menoleh kepada hal-hal tadi. Litalhu bidzalik 'anil asbabil jadibah lil hammi wal hazan, agar ya dengan sebab hal itu kamu akan terlalaikan dari segala perkara-perkara yang bisa mendatangkan kesedihan. Nah, gitu ya. Jadi fokuskan pikiran untuk memikirkan hal-hal yang bermanfaat, kemudian berusaha mewujudkan itu. Itu saja. Jangan menoleh kepada hal-hal lain yang justru bermudharat. Ini memang butuh kedewasaan. Kadang seseorang terkhusus di waktu-waktu lapang, waktu senggang, dan itu tergoda untuk hal-hal yang justru sebenarnya bermudarat bagi dia. Makanya Nabi sabdakan apa? Ni'matani maghbulun fihi makathirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Dua nikmat yang banyak manusia tertipu padanya, sehat dan waktu luang. Karena justru dia akan sibuk dengan hal-hal yang bermudarat bagi dia. Tidak lagi fokus dengan apa yang bermanfaat. Nah, dan bukan berarti di sini ya ada saatnya seorang istilahnya apa, sejenak untuk refreshing dan sebagainya. Tidak, maksudnya refreshing itu pun juga kalau dengan niat agar kembali bersemangat untuk mengerjakan hal-hal bermanfaat, jadi manfaat juga. Artinya sekali lagi bermudarat, apakah itu maksiat, apakah itu ya hal-hal yang barakallahu fikum jelek dan lainnya. Amin. Jangan sampai tersibukan dengan seperti itu. Fokuskan pikiran kepada hal-hal yang bermanfaat dan berusaha mewujudkannya. Nah, kemudian beliau disinggung setelahnya, wasta'in birrahah wa ijma'in nafas 'alal a'malil muhimmah, dan manfaatkanlah waktu rohah, seorang sedang lapang, sedang tentram, serta ijma'in nafas, jiwanya sedang terkumpul, artinya sedang ya posisi tidak sedih gitu. Adalah amalan muhimmah, untuk mengerjakan amalan-amalan yang penting dan bermanfaat. Artinya di sini disinggung oleh beliau, kapan kita sedang ada rohah, kapan jiwa kita sedang lapang begitu, justru di situ waktu yang sangat tepat untuk kita mengerjakan amalan-amalan yang bermanfaat, yang penting. Biasanya akan jadi bagus, ya kan? Karena sedang rohah memang. Jadi justru jangan ditunda-tunda. Kondisi kita sedang rohah, kondisi kita sedang lapang, nyaman, tentram, kata beliau, istain, gunakan itu untuk amal-amal yang penting, yang bermanfaat. Nah, barakallahu fikum. Jangan-jangan kadang seorang menunda, menunda, menunda, akhirnya menumpuk perkara. Baik. Ini nasihat yang sangat berharga dari beliau rahimahullah. Jadi memang sekali lagi kita sering tertipu dengan waktu luang, kesehatan, akhirnya tidak bisa kita memanfaatkan dengan hal-hal yang bermanfaat ini. Kalau kata orang itu, orang yang sekarang sukses untuk urusan duniawi dengan kita itu kan sama, memiliki waktu hidup ya perharinya 24 jam. Ya, tidak beda. waktu yang dimiliki sama, sama-sama per hari 24 jam. Tapi kenapa mereka bisa sukses, kita seperti ini aja? Ya karena mereka tadi banyak memikirkan fokus untuk hal-hal yang bermanfaat, ya kan, dan berusaha mewujudkannya. Maka kalau untuk urusan dunia saja, ahli dunia itu sangat bakhil, ya kan, pelit dengan waktunya. Waktu adalah uang, artinya betul-betul ada waktu luang bagaimana untuk mengembangkan usaha. Kita sebagai orang-orang yang barakallahu fikum mengincar akhirat harus lebih pelit dengan waktu kita daripada mereka. Artinya apa? Ada waktu sedikit, mana yang bermanfaat untuk dunia kita dan agama kita? Ibadah. Sekedar seorang waktu luang dia zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Pahala yang sangat berlimpah bagi dia. Nah, seorang juga waktu luang sedikitnya buka mushaf, menghafalkan satu ayat, dua ayat, pahala bagi dia. Dan seterusnya. Jadi lebih seringnya karena kita memang terlalaikan dari hal-hal yang bermanfaat, akhirnya yang masuk adalah dari umur ad-dharrah, perkara-perkara yang bermudarat untuk kita. Ya kan? Masuk kepada kita perkara-perkara yang bermudarat kepada kita, ya, hal-hal yang haram atau hal-hal yang itu buruk, sehingga dunianya kita pun gitu-gitu aja, amal agama pun ya gitu-gitu aja, tidak ada tambahan kebaikan untuk kita, tidak dunia, tidak agama, wa'iyadzubillah. Maka barakallahu fikum, ini sekali lagi bagaimana bimbingan beliau, bahwa umur an-nafi'ah, perkara yang bermanfaat, jadikanlah di hadapanmu, ij'al nusba ainaik, jadikan di hadapanmu hal-hal yang bermanfaat, kemudian i'mal ala tahqiqiha, berusaha untuk mewujudkannya. Baik, barakallahu fikum, ini yang bisa kita ambil di kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kita jadikan hari-hari kita tentunya untuk segala hal yang bermanfaat untuk kita. Ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah wa la ta'jaz. Bersemangatlah untuk hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah dan jangan kamu merasa lemah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mama. Mau pemberian Ustaz.